Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua, sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Itu yang paling penting. Tidak ada yang paling penting di dunia ini selain sehat. Duit banyak, rumah besar, mobil mahal, tapi sakit, tak ada gunanya. Betul? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan sehat wal afiat. Terutama Tuan Guru Habibur Rahman LC beserta keluarga besar pondok pesantren Rabbani Wanasaba beserta majelis guru, para santri, para wali murid, hadirin hadirat semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kanan saya Tuan Guru Habibur Rahman LC. Di sebelah kiri saya Al-Mukarram Dr. Zaki Abdillah LCMA. Kedua-duanya alumni Al-Azhar. Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu juga bisa belajar ke Al-Azhar. Mereka tidak berkonflik, tidak berkelahi, tidak bertengkar. Mereka sama-sama menjaga pohon kayu. Tuan Guru Habibur Rahman memperbaiki batang pohon kayu, akarnya. Ustaz Dr. Zaki Abdillah memperbaiki pohon kayu, pucuknya, rantingnya, atasnya. Karena beliau mengajar di kampus, mengajar mahasiswa. Semuanya baik, semuanya insya Allah di akhirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu memperbaiki akar kayu supaya jangan sampai dimakan oleh wabah hama penyakit. Yang satu memperbaiki pucuk kayu supaya jangan sampai dimakan ulat, karena ulat paling suka pucuk kayu. Itu ada diperlihatkan di TV dalam iklan, pucuk, pucuk, pucuk. Mereka tidak saling menyalahkan. Tuan Guru Habibur Rahman tidak mengatakan apa itu Dr. Zaki, hanya memperbaiki pucuk kayu, tidak memperhatikan batang kayu. Dan Dr. Zaki Abdillah LCMA tidak pula menyalahkan Tuan Guru Habibur Rahman. Apa itu Tuan Guru? Hanya di pesantren saja. Mereka saling bekerja sama. Akhirnya apa yang terwujud? Lahirlah generasi-generasi yang Rabbani dan Qur'ani. Yang mengajarkan mereka Al-Quran, Tuan Guru Habibur Rahman. Dari mulai malam tahajud, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, sebelum tidur malam, mengulangkan hafalan Al-Quran beliau, sehingga lahirlah para penghafal Quran di Wanasaba di Lombok Timur ini. Tapi setelah anak-anak ini hafal Quran, setelah mereka menguasai Al-Quran, datang Ustaz Abdul Somad menyerahkan ijazah. Berikut ini penyerahan ijazah wisuda oleh Al-Mukarram Puas yang sudah dirobah menjadi Tegas. Tuan Guru Abdul Somad langsung menyerahkan. Saya sebetulnya malu. Yang mengajarkan alif bata Tuan Guru Habibur Rahman, yang membuat mereka hafal Quran Tuan Guru Habibur Rahman, giliran menyerahkan ijazah Abdul Somad. Saya khawatirnya nanti di akhirat dipersilakan masuk surga kepada penghafal Quran masuk surga. Guru-guru yang membuat anak kita hafal Quran masuk surga. Pas saya mau ikut masuk, kata malaikat, kau kan cuma menyerahkan ijazah. Mudah-mudahan Abdul Somad juga diikut sertakan. Hadir bersama kita Habib Ja'far, datang jauh, datang dari Yogyakarta. Mudah-mudahan kami semua yang berhadir, Al-Mukarram Doktor, dosen dari Universitas Muhammadiyah, hadir bersama kita. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tuan-tuan guru, alim ulama, semua kita ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Al-Quran. anak-anak penghafal Quran, mereka ini di akhirat bisa memberikan syafaat. Ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat wali, ada syafaat orang soleh, ada syafaat penghafal Quran. Wahai anak-anakku penghafal Quran, pandang baik-baik Ustaz Somad, nanti kalian berikan syafaat. Karena kalau tak saya serahkan ijazah tadi, kalian tak dapat. Tidak mengancam, tidak memerintah, hanya memohon. Kita tak tahu, mungkin kita tidak masuk surga karena amalan kita. Apalagi Ustaz Somad ceramah, di mana-mana dipoto, diambil gambar videonya. Mungkin pahalanya sudah hilang karena riya. Tapi insya Allah masuk surga. Di antara penyebabnya adalah syafaat dari anak-anak kita penghafal Quran. Ustaz Somad, tadi waktu diumumkan, hafal Quran 30 juz, hafal Quran 3 juz. Yang 3 juz mudah-mudahan bertambah hafalannya. Saya ini Pak Ustaz orangnya bodoh, tidak pandai ngaji, tidak bisa baca Quran, tidak di pesantren. Anak saya serahkan ke pesantren Rabbani wa Nasaba. Inilah orang tua yang hebat. Betul? Tapi ada sebagian orang tua, saya tidak bisa baca Quran, saya tidak di pesantren, saya bodoh, anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini orang tua mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak wa nasabah yang sudah masuk ke pesantren Rabbani, mudah-mudahan dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat. Pikiran mereka tidak sempat main handphone, pikiran mereka tidak sempat pacaran, pikiran mereka tidak sempat main Facebook, pikiran mereka tidak sempat main Instagram. Kenapa? Karena sibuk memikirkan 30 juz Al-Quran. Walaupun tadi saya tengok banyak juga yang main handphone, tapi ternyata saya suuzon, mohon maaf. Apa ini anak-anak santri Rabbani kok main handphone? Rupanya handphone bukan dipakai untuk sosmed, tapi dipakai untuk merekam Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Itu handphonenya hidup? Alhamdulillah. Ada juga pernah anak-anak gini, rupanya handphonenya mati, hanya untuk gaya-gaya aja. Berbahagia kita pada hari ini karena kita bersama orang-orang yang disertakan bersama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah itu satu apa dua? Qul huwallahu ahad. Tapi kenapa dalam ayat tentang Al-Quran dipakai inna, kami, kata Allah. Allah satu, tunggal, tak beranak. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini bukan Allah, ini hamba Allah. Ini adalah hamba Allah, namanya Abdul Somad. Hamba itu rendah, hamba itu hina, hamba itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dia bersanding dengan nama Allah, maka dia ikut menjadi mulia. Hamdun, abdun, hamba, rendah, hina, tak punya apa-apa. Tapi kalau bersanding dengan Allah, dialah yang paling tinggi, Abdul Somad. Dipersilakan berdiri. Bapak ibu saudaraku yang berdiri, jangan berkecil hati. Karena saya pun juga dipersilakan berdiri. Tadi saya mau berdiri di tempat Tuan Guru Habibur Rahman, tapi kata beliau di tengah saja, karena banyak ibu-ibu yang mau melihat. Mereka mau mendengar ceramah, udah sering mereka dengar ceramah saya. Mereka cuma mau lihat, sama tidak dengan yang di video. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu malam, dalam malam satu tahun 360 malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tapi satu malam ini menjadi lebih baik daripada 1000 malam. Yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam itu lebih mulia daripada malam yang lain? Karena pada malam itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu menjadi mulia daripada malam yang lain Karena pada malam itu turunnya Al-Quran. Begitu juga dengan anak-anak. Banyak anak-anak yang lain, tapi anak-anak ini lebih mulia. Kenapa? Karena anak-anak ini menghafal Al-Quran. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang ada rasa sakit kepala, pusing, panas dingin, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Malam begitu banyak, tapi malam ini lebih mulia daripada yang lain. Pada malam itu turunnya Al-Quran. Banyak gua, banyak sekali gua. Di Indonesia banyak gua, tapi tidak didatangi orang. Paling datang 20, 30, 100 orang. Tapi ada gua yang biasa-biasa saja. Orang naik 2 jam ke atas jalan kaki. Habis sholat subuh, naik taksi ke Jabal Nur. Kenapa gua itu didatangi orang? Padahal bentuknya biasa saja. Karena di sana turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka begitulah dia Al-Qur'an. Tempat turunnya dimuliakan, malam turunnya dimuliakan. Maka mulut anak-anak kita yang menghafal Quran, banyak mulut yang lain. Ada mulut yang nyanyi, ada mulut yang baca puisi, ada mulut yang kata-kata kotor, ada mulut yang isinya kebun binatang. Tapi mulut anak-anak kita menjadi mulia karena di mulut, di hati, di pikiran mereka adalah Al-Quran. Bapak ibu dimuliakan, kepalanya nanti akan dipasang tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Kenapa? Kenapa kepala mereka dipasangkan mahkota dari cahaya? Karena anak-anak mereka adalah para penghafal Quran, karena belajar di pesantren Rabbani wa Nasabah. Yang sudah, kalau mau tepuk tangan serentak, jangan satu-satu. Pesantren Ar-Rabbani wa Nasabah. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren Ar-Rabbani wa Nasabah, mudah-mudahan tahan betah sampai tamat. Amin. Yang belum mendaftarkan anaknya, setelah tablik akbar ini semakin semangat mendaftarkan anaknya. Yang sudah saya kasih tahu tidak juga mendaftarkan anaknya, siap-siap anaknya menjadi pecandu narkoba. Siap-siap anaknya pacaran, siap-siap anaknya LGBT, karena kita tidak bisa mengontrol anak kita. Saya tak sanggup mengawal anak saya 24 jam. Adakah bapak ibu yang sanggup mengawal anak bapak ibu? Kita berterima kasih kepada Bapak Kepala Satpol PP. Mudah-mudahan diberikan Allah balasan. Kita berterima kasih kepada Bapak Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan diberikan Allah balasan kebaikan. Tapi Pak Satpol PP pun tak bisa mengawal anaknya 24 jam. Maka mesti diserahkan ke pondok pesantren. Anak saya, keponakan saya sendiri yang menunjukkan pesantrennya, mengantarkannya. Karena aku Abdul Somad lemah, tak bisa menjaga mereka 24 jam. Banyak pekerjaan, banyak urusan, keliling Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Maka kelemahan kita ditutupi oleh guru-guru. Hai ayah-ayah, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, masukkan anak kalian ke pesantren. Sudah ku sampaikan ya Allah, saksikanlah ya Allah, kalau ada anak-anak di Lombok Timur yang narkoba, yang sakau, yang mabuk, Abdul Somad tidak disalahkan lagi di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, ya ya Allah, sudahkah kau sampaikan kepada masyarakat Lombok Timur, wa nasabah, supaya anaknya masuk pesantren? Sudah ku sampaikan ya Allah. Di mana? Di kamar. Tidak, ku sampaikan di acara hari ulang tahun pesantren Ar-Rabbani. Saya sampaikan dalam acara wisuda anak-anak tahfiz. Tidak ada lagi alasan bagi masyarakat. Pak Ustaz, saya mau ngapal Quran. Umurnya berapa, Pak? 70. Mohon maaf, ada batasan usia. Ibu-ibu yang sudah lewat 40 mau ngapal Quran, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca pangkal ujung tengah melayang, jangan berkecil hati. Lalu bagaimana supaya kami bisa dapat pahala seperti penghafal Quran? Bebaskan saja tanah 4 hektar yang ada di belakang. Kita tidak bisa ngapal Quran, kita tidak bisa jadi tuan guru, tapi kalau kita support pondok pesantren, anak-anak menghafal Quran, pagi, petang, siang, malam baca Quran, di sini mereka tahajud, maka pahalanya mengalir juga ke kita. Tapi tetap sholat, bukan somat. Tetap sholat. Jangan nanti tiba-tiba datang ke Tuan Guru Habibur Rahman, beli tanah 100 meter kali 100 meter, beli tanah 100 meter persegi, kasih 5 juta, habis itu pulang ke rumah, enggak sholat. Pas ditanya sama istrinya, abang enggak sholat, pahala penghafal Quran sudah mengalir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1, 2, 3 sak semen. Satu sak semen tidak sanggup. Batu bata terlalu besar. Batu kerikil enggak juga bisa. Pasir juga tak bisa. Mati aja lah. Apalagi yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidnya sudah cantik luar biasa. Kelas-kelasnya perlu ditambah. Tanah perlu dibebaskan. Harta yang banyak. Mobil yang mewah. Mobil besar, rumah besar, bini besar. Tinggal. Ada orang mati bawa mobil? Ada orang mati bawa bini? Tidak ada. Yang mati kekal abadi adalah wakaf, sedekah, infak. Itulah yang akan menolong. Tiap bulan ngasih beras ke pesantren. Namanya infak. Karena infak itu habis. Mudah-mudahan setelah ceramah ini datang orang-orang baik menjumpai Tuan Guru Habibur Rahman. Assalamualaikum Tuan Guru. Berapa anak yatim yang perlu dibantu? Berapa meter yang perlu dibeli? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa? Mau nolong? Enggak, nanya aja. Bantulah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini sifatnya aneh. Jama'ah malawaan. Enaknya ceramah kalau di tempat tahfiz Quran, nyambung. Begitu kita baca jama'ah malawaan, di tempat lain jama'ah malaw apa? Jama'ah malaw kerjanya hanya ngumpul harta, wa'ad dadah, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, mati. Jam 2 malam ngumpul ngitung, berapa kebun karet, berapa sawah, berapa padi, berapa harga pupuk, berapa harga manen, berapa mati. Jama'ah malawaan. Dadah, aneh manusia ini. Cari makan, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang untuk cari makan. Masuk ke rumah sakit diperiksa asam lambung karena tidak. Bapak kenapa enggak makan, Pak? Saya enggak sempat makan karena sibuk cari. Aneh manusia. Tidak sempat dinikmati, pergi ke rumah makan, makanan sudah ada, macam-macam. gulai kambing, ayam taliwang, rendang, daging, jengkol, petai, semua sudah ada. Tapi satu pun tak bisa dimakan. Mau makan daging, kolesterol. Mau minum teh manis, gula darah naik. Mau makan jengkol petai, asam lambung kumat. Akhirnya cuman makan rebus kentang tidak pakai garam. Yang sudah makan rebus kentang pakai garam, jangan tersinggung. Karena kalau tersinggung, mati. Lalu mana yang kekal abadi? Nih, pondok pesantren. Akadnya adalah wakaf. Kalau sudah wakaf, tiga. La yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wa la yurasu, tidak bisa diwariskan. Wa la yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Bapak ibu jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuan Guru Habibur Rahman sudah menjelaskan. Akadnya adalah akad wakaf. Tadi begitu mobil sampai, saya lihat Masya Allah, gunung menjulang di belakang. Di bawahnya ada awan. Melihat ke bawah kebun menghijau. Suasananya indah luar biasa. Penghafal Quran, insya Allah pikirannya terang benderang. Jalan-jalan sambil ngapal Quran. Jalan-jalan ngapal Quran. Pas ditanya sama gurunya, sudah berapa juz? Lupa, saking indahnya pemandangan. Memandang ke belakang, ada gunung. Di atas gunung, di bawahnya awan. Memandang ke bawah, hijau, cantik, luar biasa. Bayangkan anak-anak di Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, stan. Stan artinya tanah, land bahasa Inggrisnya. Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan. Jadi ini Wanasabastan. Mereka semua dulu dijajah oleh Uni Soviet, dijajah oleh Rusia. Quran dibakar, ulama dibunuh, baca Quran tidak boleh. Tapi begitu negara-negara ini merdeka, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, akhirnya heran kenapa muncul para penghafal Al-Quran. Mereka menghafal Quran tidak boleh di atas tanah. Tapi mereka menghafal Quran digali tanah malam-malam, ditutup pakai papan, baca Quran di dalam tidak pakai lampu. Bagaimana cara baca Quran tidak pakai lampu? Metode yang dipakai namanya metode talqin. Metode talqin. Apa itu talqin? Seperti talqin orang mati. Orang mau mati ditalqinkan la ilaha illallah, itu namanya talqin. Dibisikkan ke telinganya. Kalau ada orang mau mati, bisikkan ke telinganya la ilaha. Kira-kira kalau Ustaz Somad mau mati, tetap dibisikkan gak ke telinganya? Tetap. Jangan nanti kalau Ustaz Somad tiba-tiba jamaah, gimana Ustaz Somad kita bisikkan? Enggak usah, dia udah tahu bacaannya. La ilaha. Ibu-ibu mau mentalkinkan bapak? Ibu-ibu siap mentalkinkan bapak? Besok subuh kalau dia enggak sholat, bisikkan la ilaha. Namanya metode talqin. Karena anak-anak tidak bisa baca Quran, lampu tidak ada, gelap gulita, guru membacakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Anak-anak tidak pernah baca Quran tapi hafal Quran. Allah menyertakan mereka. Kita di Lombok Timur, di Wanasaba, tidak ada PKI, tidak ada komunis, tidak ada yang melarang baca Quran. Jadi kalau di tempat kita anak-anak hafal Quran, itu normal, itu wajar. Tapi kalau ada yang tidak baca Quran, neraka jahanam tempatnya. Na'uzubillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Dalam masalah fikih kita bisa ikhtilaf. Betul apa betul? Contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dengan Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Maliki tidak baca bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulang sekali lagi. Mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Maliki enggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustaz, boleh tanya? Boleh. Kemarin saya sholat, imamnya langsung baca kul huwallah. Itu mazhab apa? Mazhab grogi. Saking groginya lupa. Tapi perbedaan mazhab ini bukan agama. Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4. Semuanya adalah ahlus sunnah wal. Di Wanasaba baca ayat zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Kita ulang sekali lagi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Itu di Wanasaba, itu di Lombok Timur, itu di Nusa Tenggara Barat, itu di Indonesia. Begitu sampai ke Maroko, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Apa ini? Quran apa ini? Yang di Lombok Timur, yang di pesantren Ar-Rabbani, yang dibaca adalah qiraat Hafs an Asim. Sedangkan Maroko yang dibaca adalah qiraat Wars. Qiraat Wars, qiraat Hafs, qiraat Kumbul, qiraat Ibnu Katsir, semuanya masih ahlus sunnah wal jamaah. Kita berbeda dalam pelafalan, berbeda dalam mazhab, begitu juga dengan ormas-ormas organisasi sosial kemasyarakatan, semuanya mengikut ke Makkah al-Mukarramah. Ada seorang ulama besar, Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib, meninggal tahun 1916, punya murid yang satu datang dari Medan, Sumatera Utara, di tempat saya. Nama muridnya Syekh Hasan Maksum, mendirikan ormas murid-muridnya. Itulah ormas namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Muridnya yang satu lagi ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat nama muridnya Syekh, lupa pula, Sulaiman Ar-Rasuli, pulang mendirikan ormas namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang satu lagi pulang ke Jawa Timur, nama kampungnya Jombang, nama muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mendirikan ormas bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah, bersama Kiai Haji Bisri Syansuri, mendirikan ormas bernama Nahdlatul Ulama. Satu lagi muridnya pulang ke Yogyakarta memberantas TBC. T, tahayul. B, bid'ah. C, cuerafat. Ejaan zaman dulu, cuerafat, khurafat. TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka berdirilah ormas 1912, namanya Ormas Muhammadiyah. Lalu kemudian ada seorang pendebat luar biasa. Sebelum Zakir naik, sebelum Ahmad Dedat, Zakir naik punya guru namanya Ahmad Dedat. Ahmad Dedat bapaknya orang India, merantau ke Afrika Selatan jual garam. Tahu garam? Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam, jangan diingat, nanti kita lapar. Ayah Ahmad Dedat itu jual garam di Afrika Selatan. Ketika jual garam, tiap hari datang misionaris mengajak murtad. Hai Ahmad Dedat, murtad yuk. Hai, murtad yuk. Lama-lama Ahmad Dedat pergi ke belakang. Dia lihat lemari buku bapaknya. Ternyata ada satu buku. Judul bukunya Izharul Haq. Apa namanya? Izharul Haq, tampak kebenaran. Dua jilid, ditulis oleh ulama India, namanya Rahmatullah Al-Hindi. Orang India di ujung namanya Al-Hindi. Orang Makkah Al-Makki. Orang Madinah Al-Madani. Tapi ada satu lagi, Al-Wanasabi. Wanasaba. Nah, Rahmatullah Al-Hindi, pendebat luar biasa, menulis kitab Izharul Haq. Buku itu dikuasai oleh Ahmad Dedat, maka dia menjadi pendebat luar biasa. Terinspirasi muridnya, itulah dia Zakir naik. Tapi puncak induknya adalah Rahmatullah Al-Hindi. Rahmatullah Al-Hindi dikejar-kejar oleh Inggris, dijajah India, lari dia ke Makkah. Sampai di Makkah ada seorang janda perempuan namanya Saula. Siapa namanya? Saula. Saula mewakafkan tanahnya, berdirilah sekolah di atas tanah itu, diberi nama Saulatiyah. Belajarlah orang ke Saulatiyah. Salah satu yang datang ke Saulatiyah, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid radhiyallahu an, qaddasallahu sirrahu, Allah memuliakannya. Lalu kemudian pulang dari Saulatiyah, mendirikan ormas namanya Nahdlatul Wathon. Ceramah Ustaz Somad akan masuk UAS, ujian akhir semester. Bagaimana cerita berdirinya Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, berdirinya Nahdlatul Ulama, sejarah Nahdlatul Wathon, sejarah Saulatiyah, sejarah Zakir naik. Maka jangan sekedar dengar ceramah aja, tapi saya yakin jamaah pun tidak ingat apa yang diceramahkan Abdul Somad. Kenapa begitu? Jangankan jamaah yang mendengar, saya yang ceramah pun tidak bisa ngulang lagi. Tapi alhamdulillah, rahmat Allah begitu luas untuk kita semua. Dia kirim beberapa alat dari Jepang untuk mengingatkan kita. Nama alatnya Panasonic. Sony. Handphone-handphone ini merekam ceramah Abdul Somad. Bagi yang bingung menontonnya, sudah diupload nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perti, Al-Wasliyah, semuanya adalah bermuara dari Makkah Al-Mukarramah. Semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa'tasimu bihablillah. Enaknya ceramah di sekolah pesantren tahfiz Quran, baca pangkalnya, ujungnya langsung disambung sama anak-anak. Tapi ada kawan saya dulu hafal Quran, saking kan hafalnya Quran waktu ikut musabaqah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walau lafadullah warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sampai lupa assalamualaikum. Pas diumumkan pengumuman, juara satu dia, karena dianggap Al-Quran sudah masuk ke dalam kepalanya. Anak-anakku yang hafal Quran, walaupun kalian belum belajar ke Mesir, walaupun kalian belum LC seperti Tuan Guru Habibur Rahman, walaupun kalian belum doktor seperti Tuan Guru Ustaz Zaki Abdillah, tapi kalau datang tamu dari Arab, kalian bisa berbahasa Arab. Walaupun kalian tidak bisa bahasa Arab, tapi kalian bisa nyambut pakai bahasa Al-Qur'an. datang tamu dari Makkah ke rumah kalian. Gimana cara nyambutnya? Pakai bahasa Arab. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuk tamu. Setelah tamu dibuatkan teh, kuih, mau makan. Gimana cara nyuruhnya? Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Tamunya enggak pulang-pulang, gimana cara ngusirnya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tamunya nanya, adik-adik penghafal Quran ditakdirkan Allah juara musabaqah tilawatil Quran internasional. Sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, habis tawaf, sa'i, khusyuk berdoa di depan Ka'bah. Saking khusyuknya ditinggalkan rombongan. Mana kawan? Pulang semua. Akhirnya datang ke polisi. Karena adik-adik belum akrab dengan polisi, kenalnya cuma dengan Pak Satpol PP karena beliau yang akrab. Akhirnya sampai di sana manggil, "Ya ayyuhal Satpol PP." Akhirnya polisinya pun datang. Istibah, istibah, istibah artinya maza turidu. Kalau bahasa kampung kami, what do you want? Mau apa? Lalu adik-adik pun menjawab dengan bahasa Al-Quran, ihdinas siratal hotel. Tunjukkan saya kemana jalan ke hotel. Polisinya nanya, kamu tinggal di lantai berapa? Salasa roka'atin. Lantai tiga. Kalau lantai empat, arba'a roka'atin. Kalau lantai dua, roka'ataini. Cuman yang agak susah kalau lantai tujuh. Tujuh apa ya? Maghrib wal isya. Kecerdasan kalian. Kenapa? Karena ternyata otak yang paling cerdas adalah otak yang selalu dilatih dengan Al-Qur'an. Habis subuh ngulang murojaah. Malam bangun tidur jam 4 tahajud, ngapal ngapal ngapal ngapal. Habis subuh diulang, habis zuhur diulang, habis maghrib diulang, habis isya diulang, mau tidur malam diulang. Tidak boleh tidur gelar kasur sebelum jam 10, jam 11 malam. Isinya Al-Qur'an. Mengigaunya pun sawaun 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inilah generasi Al-Quran. Kalian bisa jadi apapun. Kira-kira anak-anak santri Ar-Rabbani yang hafal Quran tadi, kalau ikut tes polisi lulus apa enggak? Lulus. Begitu dia razia, ada anak-anak yang pakai sepeda motor, vum, tangkap, prit, panggil. Sini, mana SIM-nya? Belum punya SIM, Pak. Anak SMP, umur 18 belum sampai. Ah, baca wat duha. Push up. Telinganya disuruh dengarkan kenalpot. Supaya dia rasakan gimana rasanya orang mendengar kenalpot. Berapa banyak orang yang kaget dan terkejut. Tapi hukumannya ada nilai ngajinya. Anak-anak disuruh baca Quran. Besok datang ke kantor Kapolsek, Kapolres, store wat duha, alam nasroh. Setuju apa tak setuju? Baik, tidak hanya sekedar hukuman di dunia, tapi orang menjadi mengaji. Kira-kira mana yang lebih efektif ceramahnya? Ustaz Abdul Somad atau polisi? Ustaz Abdul Somad masuk masjid, khatib sedang khutbah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Anak-anak kecil di belakang ngobrol dengan kawan sebelah. Lempar-lemparan peci. Datang Ustaz Abdul Somad melotot ke anak-anak, melotot. Dia balas melotot. Apa? Tapi begitu polisi masuk ke dalam, semuanya terdiam. Mana yang lebih efektif, Ustaz Abdul Somad atau polisi? Mau enggak anaknya jadi polisi? Enggak mau. Anakku yang penghafal Quran, mesti ada di antara kalian yang jadi tentara. Amin. Mesti ada di antara kalian yang jadi pengacara. Jadi ulama, jadi ustaz, pimpinan pondok pesantren. Pasti, walaupun kalian jadi kapolres, kapolsek, kapolda, tapi tetap punya rumah Quran. Walaupun kalian jadi dandim, tetap punya rumah Quran. Dokter spesialis, rumah sakit umum, Lombok, Nusa Tenggara Barat, tapi tetap punya rumah Quran. Kira-kira kalau Ustaz Somad punya rumah Quran dengan dokter spesialis rumah Quran, mana yang lebih bagus rumah Qurannya? Jamaah bingung mau jawab. Mau bilang lebih bagus punya Ustaz Abdul Somad, takut bohong. Mau bilang dokter spesialis lebih bagus, takut ustadznya merajuk, ceramahnya berhenti. Ustaz Abdul Somad ceramah, bersedekahlah, bantu rumah Quran. Keluar duit abu-abu, 2000. Dokter spesialis, tukang, mohon maaf Pak tukang, tukang yang membangun lokal kelas, martilnya besar, pukul dari pagi sampai sore, kelempang, kelempang, kelempang. Gaji sehari 100.000. Dokter spesialis, martilnya kecil aja, kecil. Dia pukul lutut kiri, 7 juta. Lutut kanan, 7 juta. Kanan kiri, 20 tambah ongkos pasang. Mau jadi dokter spesialis? Amin. Sebelum dia suntik, pasien sudah sehat duluan. Apa kabar Bapak? Sakit. Iya saya tahu sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya. Ikuti saya baca ayat ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Insyaallah Pak. Kalau dibacakan dua Yasin nih, dua kemungkinan, sehat atau mati. Jangan berpikir kaku. Nanti anak saya kalau hafal Quran jadi apa? Paling-paling jadi ustaz. Saya enggak mau anak saya jadi Ustaz Somad. Kurus. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Anak kalian bisa jadi apapun. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Kedokteran, yang paling banyak dapat beasiswa adalah anak penghafal, bukan baca di internet. Saya ceramah ke sana dua kali, langsung ngomong dengan Pak Rektor, yang paling banyak penghafal Quran dapat beasiswa. Allahu Akbar. Malam ini penceramah kita adalah Profesor Doktor Dokter SPOG, spesialis kandungan bukan kekenyangan. Cerita tentang penciptaan manusia, min nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi fakasawnal izama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul. Enaknya ceramah di tahfiz Quran, mereka langsung nyambung. Yang sudah hafal, keluar suaranya holiqin. Yang gak hafal, mulutnya aja bergerak. Manusia diciptakan, maaf, dari sperma, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, tulangnya dibalut daging, menjadi manusia. Ini hanya diketahui oleh dokter spesialis. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang ini? Wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyun 'allamahu shadidul dzumirratim wa huwa bil ufuqil thumma dana. Enaknya. Kenapa Ustaz tidak tunjuk ke sini? Takut saya ada yang pingsan. Oh, Ustaz menyepelekan kami ya. Semua Bapak Ibu insyaallah menjadi penghafal Quran. Kalaupun tidak hafal Quran, niatnya sampai innamal a'malu. Orang yang memuliakan penghafal Quran, memuliakan ulama, maka anak cucunya nanti pasti ada yang akan jadi ulama. Begitu disebutkan dalam Ta'limul Muta'allim Az-Zarnuji. Orang yang memuliakan penghafal Quran, yang memuliakan tuan guru, memuliakan ulama, pasti ada anak cucunya nanti yang akan menjadi para ulama. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Wanasaba Lombok Timur akan tetap menjadi negeri yang turun rahmat dan barokah karena kemuliaan Al-Qur'an. Allahummarhamna bil, diturunkan rahmat Allah ke Wanasaba karena Al-Quran. Tuan Guru Habibur Rahman risau, gelisah. Dulu di Mesir naik kereta api, orang baca Quran. Naik bis, orang baca Quran. Sampai di Indonesia, naik kereta api, what can I do? naik motor, lagu dangdut, keong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga. Mau jadi apa negeri ini? Kegelisahan Tuan Guru Habibur Rahman tidak diungkapkannya dengan cakap, dengan bicara, tapi langsung action. Awal 2017, 18, 19, 20, 2021. Setelah bangunannya jadi, barulah datang Abdul Somad di atas karpet berwarna merah. Abdul Somad datang, bangunan sudah jadi. Perjuangannya dia tidak ikut. Masjidnya berdiri, lokalnya sudah banyak. Baru datang Abdul Somad. Abdul Somad gak ikut ngajar. Setelah anaknya hafal Quran, penyerahan ijazah. Abdul Somad tinggal enak-enaknya aja. Sama seperti tiang ini. Tiang ini di dalamnya ada besi, di dalamnya ada batu kerikil, di dalamnya ada semen. Tapi besi tidak pernah menampilkan dirinya keluar. Yang ditampilkan di luar adalah yang paling tidak berguna, paling tipis dan paling murah. Apa dia? Cat. Jadi Abdul Somad ini hanya catnya saja. Banyak tuan-tuan guru yang mengajar, mendidik pagi, petang, siang, malam. Dia tidak tampil, fotonya tidak ada. Malah foto yang dipajang, foto Abdul Somad. Tuan guru yang dibawa. Kenapa wajah saya lebih putih di sini? Ternyata tukang editnya luar biasa. Besi tidak pernah menampakkan dirinya. Tidak nampak. Ada besinya nampak Pak Ustaz? Karena belum selesai. Yang paling berfungsi dalam diri manusia, jantung. Betul? Makanya orang kalau sakit jantung langsung mati mendadak. Tapi jantung tidak pernah menampakkan dirinya. Pernah nampak orang kaya jantungnya berdetak? Kenapa? Jantung ditutupi singlet, jantung ditutupi baju, jantung ditutupi kemeja, jantung ditutupi jas, jantung ditutupi sorban. Empat lapis menutupi jantung, tapi dia tetap berfungsi di dalam. Inilah orang-orang yang tawadu. Abdul Somad tidak tawadu karena dia tampil di depan. Dia bagian mengajak. Kalau kita naik pesawat, mendarat di airport Cengkareng, turun, lalu kemudian ada yang mengajak di depan restoran. Bapak, silakan makan sate, makan gulai kambing, makan. Itulah Abdul Somad yang ngajak. Dia enggak masak, yang masak ada di dalam. Masukkan anak Anda ke pesantren. Daftarkan mereka ke pondok pesantren. Ikut bangun pesantren. Mudah-mudahan yang ngajak ini juga ikut masuk surga. Penanda tanganan prasastri Masjid Tahfiz Quran oleh Abdul Somad. Peresmian pondok pesantren oleh Abdul Somad. Penyerahan ijazah wisuda tahfiz Quran oleh Abdul Somad secara seremonial. Khawatirnya nanti di akhirat kata malaikat, Abdul Somad masuk surga secara seremonial. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Bisa fa'atil. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Kalau ayat itu dibacakan kepada mereka, maka iman mereka bertambah. Siapa yang ayat dibacakan imannya bertambah? Mereka penghafal Quran. Buktinya orang-orang yang tidak hafal Quran, orang-orang yang benci Quran, ketika qori baca ayatnya lama, langsung dia pesan ke panitia. Sedekah, sedekah. Maka kita didik mereka menjadi penghafal Quran. Supaya apa? Kalau dia jadi camat, dia jadi camat yang suka Al-Quran. Kalau dia jadi RT, RW, Kades, Kadus, dia menjadi pejabat yang suka kepada Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, mulut diam. La'allakum. Turun rahmat Allah. Dibacakan Quran di kamar, rahmat turun di kamar. Dibacakan Quran di kelas, rahmat turun di kelas. Dibacakan Quran di kantor, KPK turun ke kantor. Dibacakan Quran di tempat orang sakit, rahmat turun. Hari ini kita mendapatkan rahmat. Bukan sekedar Quran dibacakan, tapi penghafal Quran berkeliling. Saya dulu waktu kecil, waktu masih kecil, ada penghafal Quran datang ke rumah kami. dibawa ke dapur, dibawa ke kamar, dibawa ke ruang tamu, dibawa ke depan. Saya heran, kenapa ini penghafal Quran dibawa? Setelah pulang, keluarga saya cerita, penghafal Quran tadi kita bawa ke dapur, kita bawa ke ruang tamu, kita bawa ke kamar, supaya turun rahmat dan barokah-barokah. Ini kita tidak mengundang penghafal Quran. Justru penghafal Quran ini adalah anak bapak, anak ibu, tidur di kamar, tidur di rumah. Mereka insya Allah mengundang turunnya rahmat dan barokah-barokah. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk Lombok Timur, kalau penduduk Wanasaba, amanu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna alaihim, akan turun ke Wanasaba barokatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Keberkahan negeri ini akan bertahan dengan banyaknya para penghafal Quran dan pesantren Ar-Rabbani, pimpinan Tuan Guru Habibur Rahman LC, termasuk yang berkontribusi. Abdul Somad cuma datang sekali-sekali, tapi berharap syafaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya insyaallah, amin. Tadi saya mulai 9:30, sekarang 10:30, sesuai dengan kode etik 600 ml 60 menit kita bersama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khotimah. Anak-anakku yang hafal Quran, kalau Abdul Somad mati di Riau, maukah kalian mengirimkan Al-Fatihah? Jangan sekarang, jadwal masih banyak. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan. Semoga Allah turunkan rahmat dan barokah ke pesantren Ar-Rabbani. Semoga tuan-tuan guru kita disehatkan, dipanjangkan umurnya. Semoga makin banyak anak-anak yang terselamatkan dari narkoba. Semoga generasi Wanasaba Lombok Timur selamat dari kejahatan remaja, karena mereka sudah masuk pesantren untuk kebaikan-kebaikan-kebaikan ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذا المعهد العظيم. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan ke pondok pesantren Ar-Rabbani Wanasaba ya Allah. Allahumma ja'alna min hafizil Quran. Jadikan kami, anak cucu kami, menjadi para penghafal Quran. Min hamalatil Quran, menjadi orang yang memperjuangkan Al-Quran. Min ahlika ya Allah, menjadi ahlullah, menjadi ahlullah, orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, tolonglah orang yang menolong agamamu ya Allah. Wahdulil kafarata wal musyrikin, wadamir a'da'aka a'da'ad-din. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahir aliyil azim. Tuan-tuan guru kami yang sudah mengajarkan anak-anak kami, tawil umurahum, panjangkan umur mereka ya Allah. Matti'na bituli umurihim, keberkahan usia mereka menjadi rahmat bagi kami dan anak-anak kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikanlah pesantren Ar-Rabbani wa Nasaba menjadi pesantren yang besar, semakin luas, banyak anak-anak yang terselamatkan ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, musibah, narkoba.